saya cinta dengan NO. Salah satu dalil yang kemudian hari ini bisa kita sampaikan sampai sedekah bumi peringatan Desa Sidokiri yang ke-162. Napa? Sidokiri mangato saya gue wisan aku ada. Gue pengen duit. Ojo. Gue pengen. Rene, moco Pancasila 1000. Rene. Jalomike. Mik. Oh, jos, jakete NU. Nunut urip. Cross. Ayo, Pancasila, Madrono. Jenengmu sapa jenengmu? Heh? Taufik. Ngomong apa kamu ya? Miki mati ki son. Ayo, udah piye? Sarung e meh mlotro. Mau coba nasi lang ngadeg. Yo, ora apa, engko lak mlotro tak gojengi, ha ta. Jenenge sapa le? Taufik. Solak gede pengen jadi banser apa ora? Nggih. Ah, jos banser. Tak dongake sok kowe banser bojomu muslimat. Tuwa. Ya tuwa kok. Apa bedanya muslimat kalau fatayat? Beda, fatayat ambune parfum, muslimat balsem, iki beda. Ayo, Taufik kelas berapa? Kelas 7. Yo, kono madeprono. Yo, diwaca. Ayo, Pancasila. Pancasila. Bismillah dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Serap apa? Pokoknya ayo, kowe bengok jamaah nek roke. Hari ini Pancasila dipimpin oleh Taufik, calon Mbah Mudin Sidokari. Ayo. Ayo. Pancasila. Sing tegas ngono kaya banci, Pancasila. Sing tegas Pancasila. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Katam. Oh, jos. Enam, sebentar lagi melorot sarungnya. Nah. 1000. Nah, melotro. Delan rohani guyu sing maju mau tengen tok. Kayak delan. Alani rohani. Ae kader NU kudu kuat. Yo le yo. Bangga jadi orang NU, jangan pernah menjelek-jelekkan yang lain. Pokoknya kita bangga dengan NU kita. Enggak usah menjelekkan aliran lain, enggak usah menjelek-jelekkan golongan lain. Boleh meyakini dan fanatik kepada NU, tapi jangan pernah menjelek-jelekkan orang lain karena itulah Indonesia. Oh no. Taufik iki insyaallah dadi Mbah Mudin ketok kok rupane kaya bandoso kok ketok. NU nunut urip 1000 ada ge. Ya. Nggih anu nggih sekolah melang tuku paketan.